إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون pada hari ini tanggal 23 Rabiul Awal 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Desember 2016 kita menghadiri sebuah majlis dibahas padanya insyaallah permasalahan-permasalahan agama bersumber dari pokok dan dasar utama Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Majlis seperti ini tentunya berulang kali kita ingatkan adalah bagian daripada ibadah. Dan demikianlah Ahlus Sunnah. Dimanapun berada, di zaman apapun mereka hidup, mereka selalu berupaya menghiasi kehidupannya dengan ilmu, mengisi waktu-waktunya dengan talabul ilmi, belajar hukum-hukum agama terkait akidahnya, hukum-hukum agama terkait ibadahnya, hukum-hukum agama terkait akhlaknya, terkait keimanannya, dan berbagai masalah-masalah lainnya dalam agama ini. Ahlus Sunnah dimanapun dan kapanpun berada selalu berkomitmen untuk tidaklah bertindak, berbuat atau bersikap menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang muncul kecuali dengan bimbingan ilmu. Ilmu dijelaskan oleh para ulama berotasi dan beredar di atas tiga pokok penting. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga faham atau pemahaman dan penerapan generasi salaf pendahulu umat ini. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu bait syairnya, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabat. Ilmu itu pada prinsipnya adalah firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, qala rasuluhu, ucapan dan hadis-hadis rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan atau bimbingan dan fatwa penjelasan para sahabat. Ahlus sunnah yang sering disebut juga dengan istilah salafiyun, seorang sunni atau yang disebut juga dengan istilah salafi, selalu berupaya untuk menjalani dan menjaga keimanannya, menjalani dan menjaga akidahnya, ibadahnya, menjalani serta menyikapi segala fenomena dan tantangan zamannya dengan prinsip tadi. Prinsip ilmu yang bersumber dan merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan fahmus salaf, pemahaman generasi salaf, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ahlus sunnah atau salafiyun tidak akan pernah rela beriman, berakidah, dan beribadah, menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan hukum-hukum buatan manusia atau berdasarkan adat istiadat atau berdasarkan mabda dan prinsip-prinsip sebuah organisasi. Atau berdasarkan logika semata. Ahlus sunnah atau salafiyun juga menghindari menyikapi segala sesuatu tersebut dengan taklid, dengan asabiyah, dengan emosi dari zaman dahulu. Taklid itu maknanya adalah ittiba' man laysa bihujjah bighairi hujjah. Taklid itu definisinya adalah mengikuti pihak-pihak yang dia secara syariat bukan tergolong hujjah tanpa adanya dalil. Siapa yang bukan hujjah selain Allah dan Rasulnya? Siapapun dia tanpa ada bimbingan ilmu, ahli sunnah terdidik sejak dahulu kala untuk menghindar dari sikap-sikap taklid, membebek ataupun sikap-sikap brutal dan membabi buta. Karena ahli sunnah meyakini, salafiyun meyakini, bahwa setiap ucapan, keyakinan, dan sikap-sikap kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sabar menahan diri untuk tidak berucap, bersikap, menilai tanpa ilmu, apapun konsekuensinya. Walaupun dikatakan dan dicemooh sebagai orang yang bodoh, dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mengerti wakil atau realita umat, walaupun dikatakan sebagai pihak-pihak yang tidak punya solidaritas umat, penakutlah, dan semisalnya, antek-antek pemerintah, salafiyun bersabar menahan diri untuk tidak berbuat, bersikap, menilai, berucap tanpa didasari ilmu. Yakin atas firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kana na'am. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu kana ulaika mas'ul. Jangan kalian atau anda, engkau berucap mengikuti sesuatu yang anda tidak punya dasar ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan ditanya, kenapa anda berucap ini? Apakah anda sudah mendengar dalil? Tidak, kenapa anda berbuat? Atau sebaliknya, anda sudah mendengar adanya hujjah untuk melakukan yang ini dan itu dan jangan melakukan ini dan itu. Kenapa anda melanggar hujjah? Tidakkah anda mendengar? Begitu juga penglihatan kita dan hati kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk melandasi segala sikap dan ucapannya di atas bimbingan ilmu. Dengan kata lain ilmiah. Dengan kata lain tidak ikut-ikutan. Tidak taklid. Segala sesuatu yang menyesuai dan mencocoki dalil diamalkan. Dalam banyak hal. Sebagai contoh, di masa seperti ini, Ahlus Sunnah tahu dengan bimbingan para ulama'nya, dengan bimbingan dalil-dalil Al-Quran, bahwa menentang atau mengecam, mencela, mengkritisi pemerintah secara terbuka, terang-terangan di depan massa, di depan khalayak ramai, di media, adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ada dalil-dalil yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maka yang umum dijelaskan dan dikhususkan oleh dalil-dalil yang bersifat khusus. Walaupun kalau ada seseorang yang mengajak Ahlus Sunnah atau Salafiyin yang sering diistilahkan di zaman ini dengan Wahhabi, mengajak ahli sunnah untuk mengkritisi pemerintahnya secara terbuka melalui mimbar-mimbar atau orasi-orasi atau melalui media cetak, surat kabar, majalah, buletin atau yang lainnya, maka ahli sunnah sudah terdidik untuk tidak berbuat kecuali dengan dalil dan sesuai dengan dalil. Ahli sunnah atau salafi tahu bahwa mencela pemerintah, mengkritisinya secara terbuka adalah perbuatan terlarang dalam syariat Islam. Karena belajar. Belajar akidah. Ahli sunnah belajar manhaj. Di tengah kesibukan mereka belajar ibadah, belajar tentang akhlak, belajar tentang tafsir, belajar bahasa Arab, belajar tentang hadis, juga belajar akidah. Bagaimana Rasulullah membimbing dan mengajarkan umat ini terkait akidahnya, menyikapi pemerintahnya. Walaupun yang menyerukan itu adalah ustadznya ataupun syekhnya, kalau menyelisihi dalil, ahli sunnah tidak akan ikut dan tidak akan ikut-ikutan. Walaupun yang menyerukannya itu adalah pimpinan pondok pesantrennya, Ahli sunnah tidak akan pernah taklid dan ikut-ikutan. Tahu bahwa perbuatan seperti itu mencela waliul amr, mengkritisi kebijakan-kebijakannya secara terbuka adalah perbuatan terlarang. Ahli sunnah belajar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan alaikum bis-sam'i wat-tha'ah fi usrikum wa yusrikum wa fi mansyatikum wa makrahikum wa atharatin alaikum. Wajib atas kalian untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah. Fi usrikum wa yusrikum. Baik dalam keadaan kalian sulit melaksanakannya, selama itu bukan mungkar. Sulit. Karena menuntut waktu, tenaga, korban perasaan, bahkan korban materi. Ini sulit. Tapi dia tidak tergolong perintah memerintahkan kita untuk berbuat mungkar. Tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah mentaatinya. Wa bi yusrikum, dalam walaupun atau juga dalam keadaan mudah, apalagi menunaikan perintah, seruan pemerintah tidak mengalami kesulitan, lebih-lebih ahli sunnah taat. Nah, fi mansyatikum wa makrahikum, baik dalam keadaan kalian rajin kuat melakukannya atau dalam keadaan berat, dipertegas. Wa atharatin alaikum, walaupun dalam kondisi pemerintahnya itu tamak terhadap dunia dan melupakan rakyatnya. Belajar salafi dalil syariat ini, diajarkan oleh ulamanya, diajarkan oleh ustadz-ustadznya, dari majlis ke majlis, dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid yang berikutnya, dari acara kajian yang satu kepada kajian berikutnya. Karena peristiwa demi peristiwa ini terus datang silih berganti, syubhat demi syubhat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini contoh permasalahan. Jadi kalau ada misalkan ustadz yang memerintahkan siapkan spanduk-spanduk di alun-alun yang mengajak masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terkait masalah ini atau masalah itu, dan siapkan speaker-speaker di alun-alun untuk saya berorasi menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat sedang dizalimi oleh pemerintahnya. Ahli sunnah mengatakan enggak boleh itu, Ustaz. Itu menyelisihi sunnah Nabi, wahai Ustaz. Itu menyelisihi bimbingan para sahabat. Maka saya tidak akan melakukan itu karena itu mungkar. Bertentangan dengan dalil, dengan ilmu yang saya pelajari. Begitu salafiyin. Di antara akidah salafiyin adalah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya agar diberi hidayah, agar dilindungi dari kejelekan, agar diberi kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah, dijauhkan dari makar-makar musuh yang menginginkan kehancuran untuk negeri atau negara ini. Didoakan oleh Ahlus Sunnah dalam kesempatan-kesempatan dia berdoa. di saat azan dan iqamah, saat tahajud di malam hari. Karena demikian dibimbingkan dalam sunnah ini. Bahkan di antara teman-teman salafi menjadi suatu kebiasaan. Kalau ada teman-teman atau salah seorang yang terprovokasi dengan berita-berita yang ada ini, sampai tanpa sadar dia mencela pemerintah, padahal cuma duduk bertiga, bukan di alun-alun, bukan di atas mimbar, cuma duduk bertiga diingatkan, ittaqillah, takutlah engkau wahai saudaraku kepada Allah, bertakwalah kamu, jangan sampai kamu mencela pemerintah. Subhanallah. Melakukan itu dengan ikhlas, walaupun tidak dipantau oleh intel. Tidak ada intel. Takutnya kepada malaikat-malaikat yang mencatat setiap ucapan yang diucapkan oleh hamba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan, melafadzkan satu lafaz pun kecuali di situ ada raqib, atid yang mencatatnya. Ahli sunnah ketakutan, bukan takut pada intel. Takut kepada Allah, ada para malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh bersama kalian itu ada para malaikat penjaga yang mencatat. Kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang selalu mencatat dan tahu apa yang kalian lakukan. Demikian Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan. Demikian para sahabat mengajarkan. Sehingga sekali lagi, Ahlus Sunnah bukanlah kaum yang gampang ikut-ikutan. Atau menyikapi sebuah fenomena dengan emosi. Tidak demikian Ahlus Sunnah. Kaum muslimin yang saya muliakan, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita sebagaimana sudah didengar adalah sebuah tema yang sebenarnya berisi sebuah pelajaran penting bagi umat Islam Indonesia. Pelajaran penting bagi orang-orang yang sayang terhadap sesama muslim. Sayang dan prihatin kalau sampai negara ini hancur, roboh. Dan terjadi pertumpahan darah di sana sini. Orang yang prihatin dan khawatir dirinya sebagai penyebab tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Atau darah-darah orang yang tidak bersalah. Tapi bagi orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak khawatir terhadap dirinya sebagai juru fitnah, sebagai orang yang akan menyebabkan terjadinya kekacauan di tengah-tengah umat, tidak peduli dia. Maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari yang seperti ini. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa itu? Sudah satu aja, Pak Soleh aja. Sudah, yang lainnya gak usah noleh. Ahli sunnah tetap, jangan mudah terkecoh oleh keadaan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Judul atau tema dari kajian kita adalah Muslimin Suria dalam himpitan dua gerakan radikal. Kita mendengar berita, sampai kepada kita berita, dipertontonkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara Syria. Pembantaian terhadap saudara-saudara kita, kaum muslimin, rijal wa nisa, pria maupun wanita, tua, muda. Nah, pembantaian yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan, atau pembantaian yang menurut aturan hak asasi manusia merupakan pelanggaran HAM berat. Hewan saja dalam Islam tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk dibunuh dengan cara seperti itu. Hewan yang boleh disembelih sekalipun tidak dibenarkan cara pembunuhan yang seperti itu. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yurih dzabihatahu, hendaknya dia menjadikan hewan sembelihannya itu dalam keadaan nyaman. Dan hendaknya dia menajamkan pisaunya agar dia, hewan sesembelihan itu, tidak tersiksa. Tapi apa yang terjadi di sana? Penyembelihan yang sadis, pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan. Tentu dalam peristiwa ini banyak sisi yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama kali, bahwa yakinilah wahai saudaraku muslimin, bahwa kita sekarang sedang berada dalam kenikmatan besar. Apabila khususnya dibandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin di banyak negara. Kita di Indonesia dalam kondisi nikmat yang cukup besar dan banyak. Kita bisa sholat, berangkat ke masjid dengan aman. Kita bisa belajar dengan nyaman. Kita bisa duduk dengan keluarga dengan tenang, tentram. Melakukan aktivitas duniawi kita juga demikian, dengan nyaman dan tenang. Alhamdulillah, kita bersyukur nikmat yang sangat besar. Apabila khususnya dibandingkan dengan kondisi dan keadaan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin di banyak negara. Apa yang menimpa saudara kita di Syria, menimpa saudara kita di Lebanon, menimpa saudara kita di Yaman, menimpa saudara kita di Burma, dan berbagai tempat lainnya. Syukuri nikmat ini. Kita bisa bermajlis seperti ini. Dengan aman kita berangkat dari rumah, meninggalkan keluarga tanpa was-was. Saudara kita di Libya, di Aljazair, dan yang sejenisnya, dalam keadaan penuh ketakutan. Anak berangkat ke masjid, ibu dalam keadaan takut. Anak sebentar saja ingin membeli kepentingannya di sebuah pasar atau toko dalam keadaan was-was. Dan seterusnya. Seorang suami meninggalkan istri dan anaknya di rumah untuk sebuah kepentingan, hatta ke masjid, dalam keadaan takut, cemas. Berarti kita sekarang ini dalam nikmat yang sangat besar, yang luar biasa. Bersama itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita berulang kali agar nikmat ini tidak hilang, agar nikmat ini tidak pergi dari kita. Dia betah berada di tengah kita. Dan nikmat ini tidak kemudian dia gerah berada di tengah kita, malah dia ingin pergi, meninggalkan kita. Jangan sampai. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya sebab-sebab hilangnya nikmat. Dan ini sebagai pembahasan pertama. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Syria, yang tentu kita peduli, kita sedih, kita prihatin, tidak cukup sampai di sana, kita berdoa dalam sholat-sholat kita untuk kebaikan mereka, agar Allah melindungi mereka, Allah menjaga darah-darah mereka, Allah menciptakan rasa aman di negeri mereka. Terus kita berdoa untuk mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran. La yuldaghul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak akan pernah, di antara sifat dan kebaikan seorang mukmin, dia tidak akan pernah disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang dahulu dia pernah disengat di situ. Baik yang disengat itu dirinya sendiri ataupun kawannya. Kenapa? Soalnya di antara sifat baik, sifat positif seorang mukmin adalah mengambil pelajaran. Tidak dibiarkan peristiwa dan musibah itu berlalu begitu saja. Di antara pelajaran yang penting untuk diambil secara umum, pertama adalah mensyukuri nikmat dan segera kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah dengan apa? Merubahnya dengan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah, pelanggaran terhadap iman, pelanggaran terhadap akidah, pelanggaran terhadap hal ibadah, akhlak dan yang lainnya. Allah mengatakan, "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah sebuah musibah menimpa kepada kalian kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kalian, perbuatan kalian. Ini pelajaran penting. Apa yang menimpa saudara kita di tempat-tempat yang tadi sudah kita sebutkan, terkhusus kali ini di Syria, disebutkan oleh para ulama kita, dari orang-orang yang mengerti tentang kondisi sebenarnya, dari orang-orang yang mengikuti peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Syria sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa. Tersebar di sana pemahaman liberal di tengah masyarakat, mencemooh sunnah Nabi. Sudah banyak orang-orang yang tidak menunaikan sholat, peribadatan dan berdoa kepada selain Allah terjadi di sana. Perdukunan, sihir menyebar di negeri itu. Tua, muda, pria, wanita. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang terkait dengan syahwat, riba, sistem perdagangan yang menyelisih syariat berkembang di sana. Sampai singkat cerita, Allah timpakan bermula dari adanya seorang penguasa yang zalim, yang anti syariat Islam. Penguasa yang kejam. Tidak berat baginya membunuh tanpa ada salah. Itu yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya kepada kita semuanya, terkhusus kita muslimin, lebih-lebih yang posisinya sebagai rakyat. Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sekali lagi, dosa-dosa. Bukan karena kita kurang pandai berpolitik, bukan karena kita tidak memiliki trik-trik dan cara-cara yang jitu di dalam merebut kursi-kursi parlemen, bukan karena kita tidak menguasai pintu-pintu perekonomian, bukan. Tetapi dosa dan dosa. Dosa adalah sebuah kekuatan yang dapat menghalangi datangnya kemenangan untuk kita. Di sana ada sebab-sebab yang dapat mencegah untuk turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan, kaifa takunu yuwalla alaikum. Sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian, Allah berikan pemimpin yang sama persis seperti kalian. Berarti ayat dan hadis yang kita dengarkan ini bahan evaluasi bagi kita. Subhanallah, terjadilah apa yang terjadi di Syria. Penguasa yang zalim sejak masa ayah penguasa yang sekarang, yaitu Hafidz al-Asad, dan sekarang digantikan oleh putranya Bashar al-Asad. Adalah orang-orang yang berakidah dengan akidah An-Nusairiyah. An-Nusairiyah adalah salah satu kelompok ekstrim dari kelompok-kelompok ekstrim Syiah. An-Nusairiyah, akidah Bashar al-Asad dan akidah Hafidz al-Asad ayahnya adalah akidah salah satu kelompok ekstrim Syiah. Seperti Ar-Rafidhah Al-Itsna Asyariyah yang di As-Safawiyah yang sekarang diyakini oleh pemerintah Iran. Sama-sama ekstrimnya. Ini An-Nusairiyah. Subhanallah, rakyat Suriah diberi pemimpin seperti ini. Yang wajib atas rakyat Suriah adalah mengevaluasi sebenarnya. Kenapa terjadi ini? Dan mencari jalan keluar yang syar'i. Mencari jalan keluar yang terbimbing dengan bimbingan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi. Berjalan waktu, muncullah di Syria para da'i-da'i, orator-orator yang berceramah di masjid-masjid dan yang lainnya, yang mengkritisi pemerintah secara terbuka. Memang betul, pemerintahnya zalim. Tapi ada sebuah pertanyaan besar. Dengan apa kita mengatasinya? Adakah cara yang terbimbing dalam Islam? Jawabannya, sudah ada bimbingan tersebut. Dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, serta fatwa dan bimbingan para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Namun kenyataan tidak demikian. Yang terjadi malah muslimin kala itu di Syria menggunakan cara-cara dan metode-metode yang datangnya dari luar Islam. Datangnya dari dunia barat. kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, hak menyampaikan kritikan, demonstrasi. Semua ini legal dalam aturan non-Islam. Dibenarkan dalam aturan selain syariat Islam, selain Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara syariat Islam melarang yang seperti itu. Islam mencegah kita untuk meniru cara-cara yang datang dari non-Muslim, dari selain syariat kita. Karena itu akan menghinakan kita, akan mengadu domba kita, akan menghancurkan kita. Terjadilah apa yang terjadi di masa Hafidz Al-Asad. Banyak pihak-pihak yang dibunuh oleh pemerintah, diseret ke penjara, dipotong kepalanya, diintimidasi, dilaranglah berbagai kegiatan-kegiatan muslimin. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian berjalan waktu, terbentuklah sebuah kelompok atau front yang mengatakan membela kepentingan rakyat dan menuntut kebebasan dari pemerintahnya melalui demonstrasi-demonstrasi, melalui orasi-orasi di masjid-masjid, di jalan-jalan, sampai akhirnya mereka mempersiapkan kudeta, pemberontakan terhadap penguasa, mengangkat senjata karena suasana sudah panas. Suasana sudah sulit dikendalikan. Terkait permasalahan ini, betapa pentingnya kita ingat kepada salah satu prinsip ahli sunnah, prinsip salafi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi berbagai fenomena dan tantangan yang menghadang umat, yaitu mengembalikan jawaban problem-problem ini kepada pihak-pihak yang kita diperintahkan kepada untuk bertanya kepada mereka, yaitu para ulama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf aza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Pada mukaddimah ayat ini Allah mencela sikap orang-orang yang terburu-buru, responsif, reaksioner dalam menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi, emosional, tidak mau sejenak berpikir untuk menyikapinya dan mengambil sikap yang ilmiah. Di antara bentuk yang emosional dan reaksioner itu yang Allah cela dalam ayat ini, yaitu kata Allah, jika datang kepada mereka berita, informasi, baik berita atau informasi yang menjanjikan ketentraman, menjanjikan kemenangan, kesejahteraan, kesejahteraan ekonominya, keamanan negerinya, pertaniannya, kebebasan ini dan kebebasan itu, dan seterusnya, atau berita dan informasi yang berisi kecemasan-kecemasan, ancaman-ancaman, hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan mereka dalam kehidupannya. Adza'u bih. Mereka segera menyebarkannya. Memforwardnya. Mengopinya, kemudian menyebarkannya, mengirimkannya kepada pihak lain. Subhanallah, di zaman ini kemungkaran yang Allah cela dalam ayat ini lebih mudah untuk terjadi, lebih berpotensi untuk terjadi. Bukankah demikian? Munculnya berbagai alat telekomunikasi, alat-alat informasi, itu sangat berpotensi untuk muslimin jatuh dalam perbuatan ini. Mendengar berita bahwa begini dan begitu terjadi di Jakarta, ini dan itu, ternyata ini dan itu sebabnya, karena ini dan itu, forward, kirim ke sana, kirim kemari, komentar, berkomentar ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang yang seperti ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ilal ulil amri minkum wa ila ulil amri minkum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan urusan tersebut, jawaban terhadap informasi-informasi tadi, bagaimana jalan keluarnya, apa solusinya, sikap apa yang harus kami ambil terkait kami dan keluarga kami, teman-teman kami, dakwah kami, dikembalikan kepada Rasul di masa hidupnya atau kepada sunnah Nabi pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikembalikan kepada ulil amr pertama dan utama, yakni para ulama, dan yang kedua pemerintah. Kembalikan kepada mereka, biar mereka yang berfatwa, biar mereka yang mengarahkannya, mereka yang akan menjawab keadaan ini. Ulama yang dimaksud tentunya adalah ulama yang berakidah dengan akidatus salaf, akidahnya para sahabat, akidahnya para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti jejak akidah para sahabat Nabi, dan para ulama umat, ulama mazhab yang empat setidaknya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad rahimahumullah, akidahnya Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi, dan seterusnya dari ulama-ulama yang bermata rantai hingga hari ini. Bermata rantai akidahnya, bukan nasabnya. Bermata rantai prinsip-prinsipnya dalam berakidah, beriman, dan menyikapi segala fitnah, segala fenomena yang terjadi. Ini ulama yang dimaksud, bukan orator, bukan orang yang pandai berceramah, pandai berteriak-teriak, berani mengkritisi secara terbuka. Apalagi dikatakan, oh kalau ini ulama yang jujur pernah mendekam di penjara, seolah-olah itu sebagai kebanggaan. Penjara itu seolah-olah sebagai lambang kelurusan akidahnya, kebenaran sikap-sikapnya. Tidak demikian. Tapi ulama yang dimaksud, yang telah tadi disebutkan sebagian ciri-cirinya, ulama yang Rasulullah SAW mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah ilmu, barokah fatwa adalah bersama para ulama kibar umat ini. Di antara mereka yang ingin kita baca bersama dalam kesempatan ini adalah Al-Imamul Mujaddid Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bimbingan dan fatwa ulama pertama atau yang akan kita baca pertama di sore hari ini. Semoga masih tersisa waktu dan kesempatan membaca beberapa fatwa ulama yang berikutnya. Beliau tentunya memiliki sekian banyak fatwa terkait peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Beliau Al-Imam Al-Albani, kalau tidak salah saya menyebutkan, wafat pada tahun 99, yakni kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu. Fatwa ini tentunya sebelum itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebetulan fatwa ini juga menyinggung, yang akan saya bacakan, menyinggung peristiwa dan apa yang terjadi di Syria. Dan beliau pernah hidup di Syria, tahu karakternya, tahu apa yang terjadi di situ. Masih ada kawan-kawan dan murid-muridnya di sana, masih keluar masuk ke negeri Syria dari Yordan. Jadi memang orang asli yang berbicara, bukan orang nun jauh di sana. Dalam fatwa ini beliau memberikan nasihat-nasihat penting terkait munculnya gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah dan berencana melakukan kudeta atau pemberontakan, perlawanan fisik, perlawanan bersenjata. Beliau mengatakan, "Qala akhiru syai'in waqa'a fi Syria matalan wa nahnu sukkanu Syria." Dan peristiwa terakhir yang terjadi di negeri Syria, dan kami tentunya adalah bagian dari penduduk Syria. Nah, umurnya sudah sepuh. Umurnya sudah sepuh, sudah banyak makan garam. Sudah berpengalaman. Peristiwa demi peristiwa itu beliau sudah banyak mengambil pelajaran, baik dalam sejarah ataupun di masa beliau hidup. Dan kita adalah penduduk Syria. Ba'da ansarat as-sawra as-suriyah diddal ba'd wa huwa bila syak hukmun min ghairi al-islam. Kata beliau, terkhusus setelah adanya sawra, revolusi Syria yang saling berhadapan sebagian mereka dengan sebagian lainnya, saling menghadapkan moncong senjatanya. Tentu, kata beliau, ini bukan bagian daripada hukum Islam. Bahkan ini datangnya dari, atau ini adalah sebuah hukum kafir. Maka nal muslimuna fi Syria faqad ya'lamun bi anna hunaka jama'atan ya'maluna sirran. Bahwa muslimin kala itu, Syekh menyebutkan, bukan hanya di Syria, di luar Syria mendengar dan tahu bahwa di situ ada sebuah kelompok yang melakukan aktivitasnya secara rahasia. Secara rahasia untuk apa? Untuk melakukan perlawanan fisik kepada penguasa. Famadza kanatin natijatu? Apa akibat yang muncul dari gerakan ini? Kita sekarang kan mendengar yang sekarang ini terjadi ya. Ini yang kita mendengar, ada bayi-bayi dipotong lehernya, dibelah perutnya, orang-orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek. Kita gak tahu apa sih sebenarnya sebelum ini, apa yang terjadi. Yang kita dengar hanya sekarang adanya ISIS dan yang semisalnya. Apa sih sebenarnya di balik itu? Pelajaran penting. Kita muslimin Indonesia wajib mengambil pelajaran. فَمَاذَا كَانَتِ النَّتِيجَةُ. Apa hasil dari itu semua? Apa yang muncul? كَمَا تَعْلَمُونَ. Sebagaimana sudah kalian ketahui semuanya. Apa hasilnya yang muncul dari rencana tersebut? قَالَ قُبِيَ عَلَى هَذِهِ الْحَرَكَةِ. Gerakan ini, front tersebut akhirnya dihabiskan oleh penguasa. Dibantai. Ketika membantai kelompok yang dianggap dan dinilai radikal. Dan memang benar kegiatannya sangat radikal. Ekstrim. Menyelisih sunnah Nabi. Menyelisih prinsip salaf. Al-Quran dan sunnah. Apa yang terjadi? Dihabiskan, dibantai itu kelompok tersebut. Qala wasufikat dima'u ulufil muslimin minasyubbani warrijali wannisa'i walatfal. Ini mungkin fatwa sudah 20 atau 25 tahun yang lalu. Sudah dulu. Muftinya sudah wafat ini. Bagaimana kalau beliau mendengar ini sekarang? Menyaksikan lagi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Subhanallah. Dan tertumpahkannya darah ribuan kaum muslimin. Baik dari kalangan pemuda atau orang-orang tua. Ataupun dari kalangan wanita dan anak-anak. Ini hasil yang kedua. Yang pertama tadi apa? Dibantainya para aktivis-aktivis. Kedua, ditumpahkannya darah ribuan kaum muslimin. Pembantaian yang sadis. Menggunakan tank-tank. Kalau di Indonesia sekarang ini, ada polisi main pukul aja bisa kena HAM. Apalagi main tembak. Iya kan? Polisi atau tentara yang berusaha menangkap perampok yang membahayakan. Atau sebuah gerakan yang membahayakan. Ya. Nyawa dan jiwa si polisi atau tentara itu terancam. Banyak kasus di negeri ini. Terancam. Saat dengan terpaksa pihak polisi atau aparat yang ditugaskan mengambil kebijakan. Menyelamatkan diri dan nyawanya atau nyawa orang lain. Dan menembak perampok atau orang yang akan berbuat kejahatan tadi. Ada Komisi HAM. Ya, hak asasi manusia akan bersuara. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi di Syria? Perumahan dan kampung rakyat ini dibombardir dengan tank. Bukan dengan pistol FN dan yang semisalnya. Enggak berlaku sudah. Tank-tank, basoka-basoka. Dan yang terakhir ini pesawat-pesawat tempur. Subhanallah. Ini akibat yang kedua. Yang ketiga, wa uhdimatil buyut bal wal masajid ma'a man kana fiha wa ila akhirih. Dan dihancurkannya rumah-rumah kaum muslimin. Bahkan masjid-masjid umat Islam. Dibombardir. Termasuk orang-orang yang sholat di dalamnya yang sedang berzikir di masjid-masjid itu. Tidak pandang bulu, semuanya disikat habis oleh penguasa. Siapa yang menyebabkan? Orang-orang yang gak sabar. Orang-orang yang tidak mau bertanya kepada ulama. Orang-orang yang emosional. Orang-orang yang reaksioner. Dari rata-rata dan mayoritasnya kaum muda. Dijelaskan oleh sebagian ulama yang lainnya. Bahwa kelompok yang tadinya menentang pemerintah ini macam-macam. Yang kemudian sekarang muncul apa yang namanya Al-Jaysh Al-Hur. Tentara kemerdekaan atau kebebasan. Pembebasan rakyat dari kezaliman pemerintah. Siapa ini kelompok ini tadi? Tentu di Syria sekarang sudah ada lebih dari 7 atau 8 kelompok yang bertempur dengan pemerintah dan bertempur satu sama lain. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan. Limadha? Kenapa ini terjadi? Semua kerugian-kerugian ini tadi. Tadi yang pertama, para aktivis gerakan-gerakan itu dihabiskan, dibantai, ada yang lari ke sana kemari. Lari ke Eropa, lari ke Asia, lari ke berbagai negara. Dan tidak sedikit dari mereka yang lari medan tempur. Siapa yang menjadi korban? Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, bayi-bayi. Ya. Masjid-masjid, pasar-pasar, sekolah-sekolah, kebun-kebun. Hancur. Limadha? Kenapa sampai seperti ini? Kata Syekh, li'annahum lam yasluku tariqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak menempuh, tidak mengikuti cara atau pola serta sistem yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi keadaan ini. Lidzalika aqul. Untuk itu, karena itu aku berkata, menasehati, jawaban atau jawaba hadha sual, jawaban terhadap pertanyaan ini, karena ini nasihat ini bermula dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jawabu hadha sual bikhtisar, jawaban terhadap pertanyaan ini secara singkat, qala annana la nansah bi'ayi harakatin inqilabiyah ibraz qa'iqamatiha al-yawm disababain isnain. Kami tidak menasehati, tidak menyarankan kelompok apapun yang akan melakukan kudeta untuk melakukan kudetanya tersebut terhadap penguasanya. Padahal penguasa Syria, kalau dibandingkan dengan penguasa banyak negara termasuk pemerintah kita yang sekarang, gak ada apa-apanya pemerintah kita. Kejam, pengis, zalim. Akidahnya terang-terangan Nusairiyah. Yang ulama menyatakan lebih kufur, kekufuran mereka lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasara. Lebih kejam dari mereka. Pemerintah kita masih, Masya Allah, Alhamdulillah, kita diberi kemudahan-kemudahan. Kaum muslimin secara umum, mau bangun masjid silakan, mau berjual beli silakan, mau sekolah, mau belajar, mau beribadah, Alhamdulillah. Namanya kekurangan. Siapa sih dari manusia ini yang tidak lepas dari kekurangan? Kekurangan itu ada dan terjadi. Namun kekurangan itu diperintahkan untuk tidak semakin besar kita. Tidak semakin besar, tidak semakin membeludak, tidak semakin meluas. Karena kita salah menyikapinya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kata Syekh, dan saya tidak menyarankan mereka untuk melakukan itu. Gerakan dimanapun, di Syria maupun di luar Syria. Ini coba perhatikan. Salah satu ulama Wahabi ini, yang sering didiskreditkan atau sering dizalimi. Coba perhatikan fatwanya. Sama ternyata fatwa yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelum ini. Beliau dan masyayikh ahli sunnah salafin yang lainnya. Ibn Baz, Al-Utaymin, Rabi bin Hadi al-Madkhali dan yang lainnya, sama semua fatwanya. Padahal di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, peristiwa di tempat-tempat yang berbeda, fatwanya sama. Kenapa sebab? Sebabnya karena sumbernya sama, prinsipnya sama. Gak ada kepentingan kecuali ingin menyampaikan ilmu, bimbingan terhadap umat. Kata Syekh, saya tidak menyarankan kelompok manapun yang ingin melakukan kudeta untuk melakukan kudetanya tadi dengan dua sebab. Yang pertama, as-sababul awwal annahu khilafu hadi ar-rasul alaihi salam. Karena memberontak, kudeta itu menyelisihi sunnah atau bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dan ini berat. Jangan menganggap remeh sunnah Nabi. Jangan menganggap remeh bimbingan Nabi untuk kemudian ditentang, diterobos, tidak dipedulikan. Karena Allah menyatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah orang-orang yang menyelisih perintahnya, yakni perintah Nabi, kata Allah. Waspada, yang memberi peringatan ini bukan NATO atau kekuatan apapun di muka bumi. Yang memberi peringatan ini adalah Allah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Allah pencipta, pemilik dan pengatur langit dan bumi, alam semesta ini. Ini yang mengancam. Barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi, nabinya yang diutus, manusia paling dicinta olehnya, akan menimpa, kata Allah, fitnah kepada mereka. Atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini. Bisa dalam bentuk bencana alam, bisa dalam bentuk malapetaka yang lainnya, kelaparan, kemiskinan, bisa dalam bentuk saling membunuh satu sama lainnya. Hilangnya rasa aman. Kalau kita takut dalam keadaan terancam, mana mungkin kita bisa beribadah dengan tenang? Mana mungkin kita bisa makan dengan nyaman? Mana mungkin? Mau keluar takut. Di sana ledakan, di situ bom meledak, di situ suara tembakan. Jalan sana ada mayat, di sebelah sana seorang bayi hancur kepalanya, di sebelah sana seorang nenek-nenek dipotong kepalanya. Mungkin sudah banyak orang yang gila, hilang akal melihat kenyataan itu. Berjalan di sana bau amis, darah. Listrik-listrik padam gelap di malam hari. Bau anyir, darah itu mengitari rumah kita, masjid kita. Maka Syekh Al-Albani menyatakan, saya tidak menyarankan kepada front apapun, kelompok apapun, gerakan apapun untuk melakukan penentangan atau kudeta, revolusi terhadap penguasanya. Karena itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Jadi nikmat sebenarnya ya, kalau rakyat sebuah negara itu salafi semuanya, aman, aman. Nggak perlu khawatir ada intelijen sana sini ya, nggak perlu khawatir ini akan melakukan makar terhadap negara, ini akan mendudukin istana, ini akan melakukan ini. Nggak perlu khawatir, Pak. Salafi lebih takut kepada Allah untuk berbuat dan berucap tanpa ilmu. Nanti di hari akan dibongkar seluruh rahasia. Salafi takut membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dengan istrinya di rumah. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya para penguasa-penguasa itu kalau mempelajari akidah salafi, mungkin kurikulum pendidikan disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah dan paham salaf. Minimalnya setidaknya supaya aman kekuasaannya. Ya. Jangan khawatir. Kalau pemerintah terancam negaranya, ada pihak kufar atau kaum kafir yang akan menyerang negaranya, punya tentara 2 juta. Rakyat yang salafi tadi kalau dipanggil untuk berjihad, rame-rame mereka akan berangkat. Karena mereka yakin bahwa jihad yang benar, yang syar'i, yang diperintah dan dipimpin oleh penguasanya, bukan oleh kelompok-kelompok dan amir-amir. Nikmat, aman, tenteram. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang pertama yang menjadikan Syekh Al-Albani melarang umat dan kelompok-kelompok apapun melakukan revolusi atau kudeta terhadap negaranya. As-sababu tsani, sebab yang kedua. Lianna mithla hadhil inqilabat qad jurribat walam tuflih walam tanjah. Karena cara-cara revolusi seperti ini telah banyak dilakukan, kenyataannya tidak ada yang pernah berhasil, tidak ada yang pernah sukses. Mungkin ada sebagian di antara kita, itu sukses besar di sana. Coba sebutkan di mana yang sukses. Tahu apa artinya sukses? Sukses itu maknanya yang pertama berhasil menggulingkan penguasa, setelah itu aman. Coba sebutkan di mana yang aman? Kalau berhasil, tapi mayoritasnya sudah dibantai lebih dahulu oleh pemerintahnya. Karena pemerintah tentu lebih kuat. Sebutkan ini secara kasat nyata. Sebutkan di daerah mana berhasil. Sekali lagi, dalam memaknai dan menerjemahkan berhasil, harus dengan kacamata apa? Syariat. Kalau kemudian datang setelah itu pemerintah yang lebih kejam dibandingkan yang sebelumnya, ini bukan berhasil. Atau kemudian terjadi perebutan kekuasaan antar kelompok-kelompok yang bersatu saat revolusi, saat kudeta. Kemudian setelah itu berebut, masing-masing mengungkit-ungkit jasanya. Kami yang sebagai pahlawan, dahulu pimpinan kami berjuang untuk umat. Dahulu-dahulu. Kamilah yang melakukan ini. Ingatlah ketika peristiwa itu, kelompok kami yang ada di depan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, terjadi pertumpahan darah yang lebih besar. Yang lebih besar. Kemudian Syekh menyatakan falyatabir bi ghairi, hendaknya mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sekarang kita sedang mengambil pelajaran dari apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Syria. Enggak cukup kita hanya menangis melihat berita atau melihat membaca berita dan melihat videonya disebarkan sana sini. Nah, barakallahu fikum. Bukan demikian. Ambil pelajaran. Apa sebabnya? Kenapa sampai seperti ini? Dalam tema kajian kita, yaitu Muslimin Syria dalam himpitan dua kelompok radikal besar, perlu diketahui dalam peristiwa yang terjadi sekarang, kalau fatwa Syekh Al-Albani terkait yang dulu dan yang sekarang lebih dahsyat dibandingkan yang dulu. Kalau dulu satu kelompok, kalau sekarang berkelompok-kelompok. Apa yang terjadi di Syria, di mana Bashar al-Assad, al-Zalim, al-Kafir, dengan akidah Nusairiyahnya, dengan tangan besinya, di satu sisi. Di sisi lain, Bashar al-Assad diperkuat oleh Iran dengan bantuan persenjataan dan tentara. Diperkuat lagi oleh adanya kelompok Hizbullah yang sebenarnya adalah Hizbus Syaitan, yang sering membuat keonaran di berbagai negara, sering intervensi dalam gejolak-gejolak di berbagai negara, bahkan yang menciptakan gejolak adalah Iran, Hizbullah, dan pasukan Garda Revolusi Iran. Di banyak negara mereka melakukan itu. Membuat atau menjadikan Bashar Assad semakin berani. Nah, semakin memiliki kekuatan di satu sisi. Belum lagi adanya kekuatan-kekuatan asing lainnya. Rusia dan yang bersamanya. Ini di satu sisi. Di tengah-tengahnya rakyat muslimin. Di sisi sebaliknya ada kelompok-kelompok yang menyuarakan jihad melawan rezim penguasa. Baik itu yang bernamakan Jabah An-Nusrah, pimpinan Abu Muhammad Al-Jawlani, atau Al-Qaeda pimpinan Ayman Al-Zawahiri pasca Usama bin Laden, atau ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi, dan kelompok-kelompok lainnya, termasuk di situ namanya Al-Jaysh al-Hur yang tadi sempat kita sebutkan. Al-Jaysh al-Hur ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, tergabung di sananya orang-orang liberal. Kemudian barakallahu fikum, orang-orang nasionalis tergabung di sana juga, Nasoro Syria yang menuntut kebebasan atau pembebasan rakyat dari penguasanya ini, rezim yang berkuasa. Ini namanya Al-Jaysh al-Hur. Mereka mengangkat senjata. Keadaan yang seperti ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mayoritasnya dari luar. Merekrut pemuda-pemuda dari Mesir, dari Libya, dari Tunisia, dari Maroko, dari Yaman, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Pakistan. Dengan asumsi dan keyakinan bahwa itu adalah jihad fisabilillah, memerangi rezim ini tadi. Sesampainya di sana, kelompok-kelompok ini gak mau untuk melebur di bawah satu kepemimpinan. Nah ini penting. Masalah ini menjadi masalah untuk kita merenung, bertafakur. Apa sih yang membelakangi mereka, mendorong mereka untuk tidak mau melebur itu apa? Nah, kenyataan ini menjadikan mereka saling membunuh. ISIS atau Abu Bakr al-Baghdadi memvonis Ayman al-Zawahiri adalah kafir halal darahnya, pimpinan Al-Qaeda. Begitu juga pimpinan Jabhat Nusra difonis kafir oleh ISIS dan seluruh anggotanya. Jabhat Nusra juga hal yang sama, menganggap kelompok ISIS dan yang lainnya adalah kafir. Sampai pada tahun 2014, ISIS mengeluarkan surat seruan global atau seruan umum untuk berperang, berjihad, membunuh para orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Dalam surat itu disebutkan, yaitu orang-orang yang tidak mau berbaiat kepada amir kita. Disebutkan nama-namanya. Kelompok ini, kelompok itu, termasuk Jaysh al-Hur itu tadi. Disebutkan ada kurang lebih 4 kelompok yang kemudian diakhiri dengan kata-kata, dan seluruh batalion, seluruh kelompok yang tidak mau mengakui kepemimpinan khalifah kita. Kafir semuanya. Halal darahnya. Barang siapa yang dapat mendatangkan kepala mereka, maka dia akan mendapatkan hadiah dari khalifah. Subhanallah. Ini kondisi yang terjadi di Syria. Sementara rakyat bingung. Mau keluar rumah, tiba-tiba terjadi kontak senjata antar kelompok-kelompok yang menamakan dirinya kelompok-kelompok jihad tadi. Dari sana tembakan, dari sini tembakan. Siapa ini antar kelompok tadi? Yang ini berteriak Allahu Akbar, yang itu teriak Allahu Akbar. Anak-anak mereka ada yang menjadi korban tertembak kepalanya. Ada orang tua mereka, istri mereka, dan seterusnya. Perang di kampung ini, sebentar di desa sana, yang satu besok di kota sini. Terus begitu. Semuanya sama-sama menyuarakan perang terhadap rezim penguasa. Ini jihad yang mana? Di mana tempatnya dalam syariat Islam? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rakyat Syria benar-benar menjadi korban. Korban kejahilan dan hawa nafsu kelompok-kelompok radikal ini. Baik kelompok radikal teroris Syiah, Hizbullah dan Garda Revolusi Iran, ataupun kelompok-kelompok radikal versi Al-Qaeda, ISIS, keturunan lanjutan dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Karena semua ini sebenarnya adalah anak-anak keturunan kelompok-kelompok ini tadi. Dari induk utamanya, Al-Ikhwanul Muslimun. Yang memberikan fondasi-fondasi untuk terjadinya kelompok-kelompok teroris ini. Subhanallah. Al-Khawarij di antara ciri-cirinya disebutkan dalam sunnah, annahum yakhrujuna hina furqatin minan nas. Mereka itu akan muncul di suatu tempat yang terjadi di situ konflik. Di Yaman terjadi konflik, masuk Al-Qaeda, masuk ISIS, masuk ini semua. Di Irak terjadi konflik, masuk lagi kelompok-kelompok ini tadi. Di Syria juga demikian. Di Afghanistan sebelumnya. Kemudian umat di luar Syria dinabubukkan, dirayu, dibuai dengan foto-foto, video-video mayat-mayat muslimin dan muslimat, gedung-gedung dan rumah-rumah mereka yang hancur. Wahai saudara-saudaraku, saudara kita seagama dibantai. Di mana solidaritas kita, di mana kecintaan kita untuk mereka, di mana ukhuwah kita? Kumpulkan lagi dana untuk kesitu. Sebelumnya untuk Palestina, sebelumnya untuk Bosnia. Semuanya itu ada hakikatnya. Ulama kita sudah berbicara. Namun di sana muncul adanya tokoh-tokoh dan pihak-pihak yang dianggap ulama. Didengar fatwanya, diikuti arahan-arahannya. Yang membuat suasana ini semakin carut marut. Apa yang kita dengar sebelumnya dengan istilah Arab Spring atau Arab Spin ya. Bahasa Arabnya itu Ar-Rabi'ul Arabi. Ya. Apa? Spring. Spring. Nah, maksudnya musim semi Arab. Itu maksudnya maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah musim semi untuk datangnya kemenangan dan digulingkannya penguasa-penguasa. Mereka istilahkan dengan istilah yang membuai. Ar-Rabi'ul Arabi. Yang kemudian berwujud adanya demo-demo dan kudeta-kudeta di beberapa negara-negara Arab. Di Mesir, di Libya, di Tunis, di Aljazair, di Yaman. Syria termasuk salah satunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mengajak mereka dan memprovokasi mereka untuk melakukan ini? Tidak lain adalah ulama-ulama Khawarij. Semisal Yusuf Al-Qaradawi. Semisal Adnan Ar'ur. Semisal Salman Al-Auda. Atau Muhammad Al-Arifi. Doktor Muhammad Al-Arifi. Ini orang-orang yang memprovokasi umat untuk berangkat ke Syria, untuk berangkat ke Mesir, atau menegakkan apa yang mereka istilahkan dengan jihad, yang sebenarnya itu bukan jihad. Darah tertumpah, darah satu orang Muslim, ya akhi, bernilai dalam Islam. Apakah Anda tidak mengerti hukum ini? Kalau Anda tidak bisa menghargai hukum ini, jangan berharap dan jangan bermimpi akan tegaknya negara Islam. Kalau Allah menyatakan dalam ayatnya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa mukmin dengan sengaja, maka dia akan kekal atau akan diazab di neraka dalam masa waktu yang cukup panjang dan akan mendapatkan laknat Allah serta marah Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seorang muslim membunuh seorang muslim tidak disengaja saja, ada hukumannya, ada diahnya, ada tebusannya, nilainya beratus-ratus juta. Tidak sengaja. Jiwa seorang muslim, darah seorang muslim. Lalu bagaimana dengan dua, sepuluh, ratusan, ribuan yang sudah terbunuh di berbagai negara ini? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah mereka-mereka itu tadi. Abdurrahman Abdul Khalik, pimpinan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait, yang punya cabang Indonesia ini, yang dibela oleh beberapa dai-dai, dialah yang termasuk yang memprovokasi revolusi atau penentangan-penentangan di Mesir, dan tertumpahlah banyak darah di situ. Nah, dan dia mengatakan kalau terbunuh di antara kalian cuma 1,000 orang, itu sedikit jumlahnya. Itu sedikit dibandingkan kebaikan dan kemenangan yang akan kalian raih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara ini sangat penting untuk direnungi oleh kaum muslimin secara umum. Di antara jalan keluar yang terpenting adalah menjadikan masyarakat muslim adalah masyarakat yang senang dan gemar belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ditakuti oleh Amerika. Ini yang ditakuti oleh Yahud. Ini yang ditakuti oleh Nasrani. Ketika umat Islam, masyarakat Muslim itu belajar Al-Qurannya, belajar Sunnah Nabinya, mengikuti jejak para sahabat Nabi di dalam berakidah dan bersikap, berdakwah dan beribadah, ini akan menjadikan musuh-musuh Islam itu gentar dan takut. Karena rakyat yang seperti ini tidak mudah untuk diprovokasi, untuk diadu domba. Tidak mudah. Akan menjadi sebuah masyarakat yang kokoh. Masyarakat yang kemudian bisa masuk dalam kategori yang Allah sebutkan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengkokohkan posisi kalian. Apa maksud intam surullah? Jika kalian menolong Allah, yakni agamanya, Allah gak butuh kita. Allah gak butuh kita untuk sekedar menghancurkan Bashar al-Assad, Iran, Amerika, Soviet. Allah gak butuh kita sama sekali. Al-Qawiyul Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Matin, Al-Ahadus Samad, sama sekali tidak butuh kepada kita Al-Hayyul Qayyum. Tetapi di situ ada sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Akan nampak siapa orang-orang yang sabar dan mana orang-orang yang tidak sabar menjalankan kebenaran. Siapa yang kokoh dan siapa yang goyah. Ini diantara hikmahnya. Masyarakat yang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, akan menjadi masyarakat yang mengamalkan syariat Allah. Di saat itu, pertolongan Allah akan datang. Maka kaum muslimin Indonesia, ambil pelajaran. Dari apa yang menimpa mereka? Sekarang ini, saatnya kita benar-benar mengambil pelajaran, merenung ini semua. Karena ajakan dan seruan, provokasi melalui berbagai media ini, untuk kita tidak lagi percaya kepada penguasa atau pemerintah kita, untuk kita kemudian membenci pemerintah kita, untuk kemudian kita mencelanya dan mengkritisinya secara terbuka, sehingga menjadikan suasana ini tidak stabil, keamanan ini akan terganggu, itu terus mendatangi rumah-rumah kita tiap waktu. Mungkin sekarang di saat antum duduk di masjid, masuk berita-berita itu. Saat antum berada di masjid, masuk berita-berita tersebut. Maka waspada. Enggak perlu kita menunggu ini berita hoak ataukah tidak hoak. Ya. Enggak perlu. Sudah. Tinggalkan itu. Jauhi itu semua. Tidak menambah iman kita. Tidak bisa menjaga manhaj kita. Jika masyarakat punya prinsip seperti ini, insya Allah aman. Hati-hati, waspada. Kalau sampai terjadi sesuatu di balik apa yang sekarang diserukan ini sulit untuk dihentikan. Akan meluas, meluas, meluas, meluas. Apa sebabnya? Dosa kita. Dosa rakyat sunnah Nabi. Kembalilah kepada syariat Allah. Kembalilah kepada bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti, faham tentang urusan agamanya. Man yuridillah. Siapa saja man di sini? Pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, pemerintah, yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, keamanan, ketentraman, ya, dan seterusnya di dunia dan kebaikan di akhirat, maka pasti Allah jadikan dia atau mereka faham, mengerti, berilmu tentang agamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah masyarakat muslim Indonesia termasuk orang-orang yang rajin gemar belajar Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, syariat yang telah Allah letakkan padanya, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai urusan kehidupan ini yang dibimbing oleh beliau, ataukah belum? Kalau jawabannya belum, dan ini kenyataannya, maka cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat masyarakat muslim untuk bertobat kepada Allah. Inilah kenyataan yang ada sekarang. Ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan Sunnah semakin dijauhi. Liberalisme terus dikampanyekan. Sufisme terus juga dikampanyekan. Sekularisme juga terus diperjuangkan. Perdukunan terus dibela, dibiayai, dipromosikan. Perdukunan digemari oleh masyarakat dengan berbagai levelnya, dengan berbagai tingkatannya, tingkatan grassroots ataupun para intelektualnya, yang berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan, gemar perdukunan dengan cara dan dengan berbagai bentuk dan caranya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masyarakat ini harus bertaubat kepada Allah. Harus menjadi masyarakat yang gemar belajar. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi negeri ini, bagi masyarakat ini. Jadi pelajaran penting. Menjadikan masyarakatnya masyarakat yang mau berilmu dan bertolabul ilmi. Antum lihat kondisi yang ada sekarang. Di perjalanan, di kanan kiri kita, depan belakang kita. Betapa banyaknya kemungkaran. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Tidak ada jalan yang menyelamatkannya kecuali kembali kepada syariat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Waju'ilat az-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." dan telah dijadikan yakni oleh Allah kehinaan dan kerendahan bagi barang siapa yang menyelisihi urusanku, perintahku, sunnahku ini, kata Nabi. Indonesia mau aman, mau stabil keamanannya, politiknya, hankamnya, masyarakatnya, ekonominya, mau aman, jangan menyelisihi Nabi, ikuti sunnahnya, jangan ditambah-tambah syariat ini, jangan dikurangi, jangan dilebih-lebihkan, dan jangan diremehkan. Amalkan. Dengan itu kita akan selamat. Kalau tidak, seminar apapun, teori apapun, pertemuan apapun yang dilakukan dan disiapkan untuk mencari solusi, tidak akan bisa. Indonesia kaya. Kekayaan itu bukan satu-satunya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah generasi yang kisah semuanya nyampe kepada kita. Mereka orang-orang yang selalu diselimuti dengan kemiskinan, tapi berhasil, berjaya, berwibawa, menang, aman, tentram. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita ini. Kajian yang sebenarnya berisi renungan dan nasihat, terkhusus di masa-masa seperti ini, terkait dengan apa yang tadi saya sebutkan. Teman-teman Ahlus Sunnah dan Salafi yang sering disebut dengan Wahabi, karena mereka belajar dan tentu dengan pertolongan Allah terselamatkan dari ajakan-ajakan provokasi orang-orang yang mengajak kepada berangkat ke Syria untuk berjihad ataukah ke tempat-tempat lainnya tadi. Sehingga masjid-masjid salafi aman. Pondok-pondok pesantrennya aman. Ketika ada demo di Jakarta, berbagai kalangan sibuk untuk mengantisipasi. Salafi tenang, belajar, beribadah, berdoa untuk negaranya dan rakyat ini. Mereka tahu, salafi tahu, karena berdemo itu bukan cara yang Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir dari majlis ini, saya berharap kepada teman-teman, di samping serius bersemangat untuk thalabul ilmi, untuk kita dan istri-istri kita, anak-anak kita, juga memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mendekatkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang disyariatkan. Banyak-banyak kita mendekatkan diri dengan zikir dan tilawatul Quran. Manfaatkan waktu untuk itu. Manfaatkan waktu untuk mengevaluasi dan memurajaah apa yang pernah kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari. Dan itu semua akan membantu melindungi kita dari berbagai fitnah yang terjadi. Kemudian akan melindungi kita dari berbagai informasi-informasi yang menyibukkan kita dan keluarga kita. Dan jangan lupa pula, terus kami asatidzah mengingatkan teman-teman salafiyin khususnya dan kaum muslimin secara umum untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah di saat-saat yang genting ini. Untuk negara kita semoga diberi hidayah oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijadikan pemerintahnya pemerintah yang cinta Al-Quran dan cinta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakyatnya pun rakyat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Doa. Siapa tahu doa seorang di antara kita dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Kita enggak tahu. Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna bi bu'athaikum bi salatihim wa ikhlasihim wa du'aihim." Hanyalah kalian ini akan ditolong dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Orang kecil Bukan mayoritas. Gak punya anggota yang banyak, gak berjuta-juta anggotanya. Lemah. Allah akan menolong kalian dengan sebab adanya ad-du'afa. Dengan sebab apa? Keikhlasan mereka dalam beribadah, dalam beramal, dalam bertauhid. Ikhlas. Karena Allah. Dan dengan sebab sholat-sholat yang mereka lakukan. Dengan tepat dan benar. Secara zahir dan batin. Sholat-sholat baik yang wajib maupun yang nawafil. Dan dengan doa mereka. Doa orang-orang lemah. Banyak doa. Dalam kesempatan-kesempatan terkhusus. Yang dikenal dengan waktu-waktu yang mustajab. Demikian kajian kita di hari ini. Semoga sedikit yang kita kaji ini bermanfaat. Apakah kajian ini akan dilanjutkan ba'dal maghrib? Wallahu a'lam, kita lihat keadaan. Namun harapannya apa yang sudah kita dengar ini Allah nilai sebagai sebuah amal soleh dan bermanfaat untuk pembicaranya dan yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.